Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kitab Hidayatul Hayara oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada halaman yang ke-13 pada ucapan beliau, radiyal muslimuna billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan, bahwasanya kaum muslimin ridha kepada Allah sebagai Rabbnya dan ridha terhadap Islam sebagai agamanya, dan ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasulnya. Adapun mereka al-makhdhul, disebut oleh Ibnu Qayyim dengan al-makhdhul, yakni orang-orang yang tidak ditolong atau orang-orang yang dibiarkan tidak ditolong. Waradhi al-makhdhul bis-salibi wal-wathani ilahan. Adapun mereka al-makhdhul, mereka ridha dengan salib-salib dan berhala-berhala sebagai Tuhannya. Wa bitaslisi wal kufri dinan. Dan mereka ridha dengan taslis, trinitas, dan kekafiran, menganggap Tuhan ada tiga, sebagai agamanya. Wa bisabili dhalali wal ghadabi sabilan. Dan mereka ridha dengan jalan kesesatan, jalan kemurkaan, sebagai jalannya. A'sanna salil khaliqil ladzi la sa'adata lahu illa fi ta'atihi wa atwa'uhum lil makhluqil ladzi dhahaba dunyahu wa ukhrahu fi ta'atihi. Adapun kaum muslimin menentang manusia untuk penciptanya, yakni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada kebahagiaan kecuali dalam mentaatinya. Sebaliknya mereka justru ketaatannya kepada makhluk yang sesungguhnya dunianya, akhiratnya akan hilang dalam mentaatinya. Ini karena mentaati makhluk, justru dunianya dan akhiratnya akan hilang. Faida su'ila fi qabrih. Orang-orang seperti ini nanti ketika ditanya di kuburnya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuk. Ketika ditanya di kuburnya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu, niscaya mereka enggak akan bisa menjawab kecuali kalimat la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Fayuqal, maka akan dikatakan pada orang-orang sejenis ini, la darait, wa la talait, wa ala dalika hayita wa alaihi mitta wa alaihi tub'ath insyaAllah. Engkau tidak tahu, engkau tidak membaca, engkau hidup, engkau mati di atas akidah tersebut, engkau akan dibangkitkan nanti dalam keadaan seperti itu, kata malaikat-malaikat kepadanya. Tuma yudramu alaihi qabruhu naran. Kemudian dinyalakan di kuburnya api. Wa yadiqu alaihi kazajji fir rumh. Kemudian Allah sempitkan kuburnya sehingga menghimpitnya seperti zajju atau zajji fir rumah, seperti sesuatu yang ditusukkan dalam tombak sampai hari kiamat. Disebutkan dalam riwayat, hatta khtalafat adla'u. Dalam riwayat hadis yang sahih disebutkan hingga rusuknya saling bersilangan karena terhimpit bumi, dihimpit dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka? mereka yang ridha dengan makhluk dan ridha dengan Trinitas sebagai agamanya, menganggap ada tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu, dan juga beriman dengan kekufuran atau ridha dengan kekafiran dan ridha dengan jalan kesesatan. Orang-orang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, ketika ditanya di kuburnya, man rabbuka wa man nabiyuk, tidak akan bisa menjawab kecuali kalimat ha ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku mendengar orang berbicara sesuatu kemudian aku mengikutinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Seperti yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat, dan ingatlah ketika nanti yang dikubur dibangkitkan dan ketika yang di dalam dada dikeluarkan, artinya dibuktikan siapa mereka dan apa yang ada dalam dada-dada mereka. Qaman nas li rabbil alamin. Saat itu, yaitu hari kebangkitan, mereka akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin. Wa nadal munadi. Kemudian sang penyeru akan menyeru. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hari ini kalian akan terpisahkan wahai mujrimin. Imtiaz bukan hanya bermakna istimewa, tapi maknanya dibedakan, disendirikan. Bagaimana itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memisah-misahkan mereka dengan sesembahannya masing-masing. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tsumma rafa'a li kulli 'abidin ma'buduhu alladhi kan ya'buduhu wa yahwah." Kemudian Allah bangkitkan, Allah adakan, Allah angkat untuk setiap penyembah-penyembah, Allah bangkitkan yang disembahnya di hadapan mereka. Yang kana ya'buduhu wa yahwah, yang dulu di dunia mereka menyembahnya dan mereka menginginkannya. Wa qala ar-rabbu ta'ala wa qad ansata lahu al-khalaiq. Maka Allah pun berfirman kepada seluruh makhluknya dalam keadaan mereka mendengar seluruhnya, alaysa adlan minni an uwalli kulla insanin minkum ma kana fid dunya yatawallahu. Bukankah merupakan keadilan dariku kalau aku akan memberikan atau akan menjadikan setiap orang dengan walinya sendiri-sendiri. Siapa yang di dunia dia berwala kepadanya, maka digabungkan bersamanya. Bukankah itu adil? Fahunaka ya'lam al-musyrik haqiqata ma kana alaih. Saat itulah orang-orang yang musyrik, yang menyembah selain Allah, akan sadar, akan mengetahui hakikat apa yang terjadi saat itu. Wa yatabayyan lahu su'a munqalabihi, dan akan menjadi jelas baginya jeleknya akhir dari perjalanan mereka. Karena ketika masing-masing dikumpulkan dengan sesembahannya, apa yang mereka sembah? Makhluk. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang menyembah batu, maka akan dihadapkan pada batu. Silakan kalian minta pahala pada batu. Demikian pula yang menyembah pohon, yang menyembah kuburan dan seterusnya. Bagaimana dengan yang menyembah manusia? Maka akan dihadapkan kepadanya. Yang menyembah Nabi Isa, seperti kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Isa sebagai anak Tuhan, atau jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga-tiga yang satu, akan dikumpulkan bersamanya, dan Nabi Isa alaihi salam akan berlepas diri. Akan menyatakan, inni bari'un minkum. Inni bari'un minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akan dikatakan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kata Allah kepada Nabi Isa setelah dikumpulkan mereka di hadapannya, wahai Isa, apakah engkau perintahkan mereka untuk jadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya ikhwan ibn a'azakumullah, Allah persaksikan kesesatan dan kekufuran mereka dengan nabi mereka sendiri yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ya Isa, a'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Wahai Isa, apakah kau perintahkan pada mereka untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka tentunya Nabi Isa menyatakan, wahai Rabb, ya Allah, aku tidak menyuruh mereka. Wa in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Kalau saja aku menyuruhnya, engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ikhwan ibnina a'azakumullah. Artinya Nabi Isa alaihi salam menyatakan pada Allah perlepas diriannya. Aku tidak menyuruh mereka kecuali ma amartani bih. Aku ma amartuhum illa ma amartani bih. Aku tidak menyuruh mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku, ya Allah. Ikhwan ibnina a'azakumullah, saat itulah mereka kaum musyrikin yang menyembah selain Allah ya'lam haqiqata ma kana alaih wa yatabayyan lahu su'amun qalbih. Saat itu dia tahu hakikat apa yang akan dia hadapi dan akan jelas bagaimana akibatnya. Wa masara ilaih, dan akan kemana dia kembalinya. Wa ya'lamul kuffaru annahum lam yakunu awliya'ah. Maka orang-orang kafir pun tahu bahwa mereka bukan wali-wali Allah, bukan pencinta-pencinta Allah. Inna awliya'uhu illa al-muttaqun. Tidaklah wali-wali Allah kecuali orang-orang yang takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayara Allah 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakan, i'malu. Katakan, i'malu, beramallah. Niscaya Allah akan melihat amalan kalian, dan juga Rasulnya, dan juga orang beriman. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah, alimil ghaib, yang maha alim, yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Dan juga mengetahui yang syahadah, yang nyata, yang zahir. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan niscaya Allah akan khabarkan pada kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Bukankah ini amalanmu? Bukankah ini perbuatanmu? Bukankah ini adalah keyakinanmu? Ila akhir. Yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan khabarkan pada kalian dengan apa yang kalian amalkan. Faslun. Pasal berikutnya. Walamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ahlul ardi sinfain. Maka saat itu penduduk bumi ada dua golongan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada seluruh manusia, saat itu manusia ada dua jenis. Ada ahlu kitab dan ada zanadiqah. Ahlu kitab adalah Yahudi dan Nasrani yang pernah mendapatkan kitab Taurat dan Injil. Sedangkan zanadiqah adalah man la kitaba lahum, orang-orang yang tidak memiliki kitab, yang tidak pernah diturunkan kitab pada mereka, seperti musyrikin Arab dan lain-lainnya dari manusia yang tidak mengikuti Yahudi ataupun Nasrani. Wa kana ahlul kitab afdhal as-sinfain. Dari dua jenis ini, dua golongan manusia, yang satu ahlul kitab dan yang satu lagi zanadiqah, para zindiq. Sesungguhnya yang lebih afdal dari dua golongan itu adalah ahlul kitab. Mengapa? Karena ahlul kitab kenal Allah. Ahlul kitab mendapatkan kitab-kitab dari Allah. Ahlul kitab pernah diutus pada mereka nabi-nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi dari Bani Israel. Maka mereka seharusnya lebih afdal. Dan seharusnya lebih pantas mereka itu lebih cepat beriman kepada Rasulullah SAW. Karena apa yang dibawa oleh Nabi sama dengan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Maka dari dua golongan tadi sesungguhnya ahlul kitab lebih afdal. Wahum nawa'an. Dan ahlul kitab ada dua jenis. Ahlul kitab ada dua jenis, dua golongan juga. Yaitu maghdubun alaihim wa dhalun. Satu golongan adalah golongan yang dimurkai, dan itu Yahudi. Golongan yang kedua, ad-dallun, golongan orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Adapun Yahudi dijuluki dengan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, mengetahui, tetapi tidak mau mengikuti. Dia kenal bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi. Mereka tahu ciri-cirinya. Mereka tahu juga tentang namanya. Mereka tahu sifat-sifatnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi yang akan datang seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka justru menentang Nabi-Nya. Menentang Rasul-Nya. Menentang orang yang mereka kenal. Falamma ja'ahum kafaru bih. Ketika datang pada mereka Nabi yang sudah mereka kenal, yang sudah mereka tahu akan datang, mereka justru menentangnya. Ini membuat Allah murka pada mereka. Maka golongan pertama ini, yang dijuluki dengan Ummah Ghadabiyah, adalah Yahudi. Ini sinful awal, golongan pertama. Al-ummatul ghadabiyah humul Yahud. Umat yang dimurkai inilah adalah Yahudi. Dijuluki dengan Ummah Ghadabiyah karena Allah murka pada mereka. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka pada mereka dan Allah melaknat mereka. Sehingga mereka dijuluki dengan Ummah Ghadabiyah. Mereka ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang yang ahlul kitabi. Ahlul kitab yang bernama Yahudi adalah orang-orang yang paling pandai berdusta. Wal-buhti wal-ghadr wal-makr wal-hiyal. Yang paling pandai untuk mengada-ada satu ucapan. Kaum pengkhianat. Kaum yang memiliki makar-makar jahat. Kaum yang memiliki hiyal. Hilah, hilah. Apa itu hiyal? Jamaknya hilah. Tipu daya untuk merubah hukum agama. Ini ciri khas Yahudi. Adalah hiyal. Mereka memiliki tipu daya, cara-cara untuk merubah hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dengan hilah-hilah. Juga termasuk ciri-ciri Ummah Ghadabiyah Yahudi adalah qatalatul anbiya. Pembunuh para nabi. Dan disebutkan oleh Allah dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri pernah diupayakan untuk dibunuh. Di antaranya salah seorang dari Yahudi yang mengirimkan makanan diberi racun. Maka ketika Allah memberitahu nabinya, nabi berhenti makannya dan memuntahkan apa yang di mulutnya. Dan beberapa sahabat meninggal karenanya. Kemudian dipanggil wanita tadi. Mengapa? Kamu melakukan ini semua. Wanita Yahudiyah tadi berkata, aku ingin nguji. Apakah engkau benar-benar nabi atau bukan? Kalau engkau benar-benar nabi, pasti Allah akan memberitahu kamu. Bahwa engkau diracun. Tetapi kalau engkau bukan nabi, tidak mengapa. Orang yang pendusta mengaku nabi untuk mati terbunuh karena racunnya. Jadi aku tidak membunuh nabi. Aku membunuh orang yang mengaku nabi. Kalau memang benar-benar mengaku nabi. Kalau benar-benar pendusta. Kalau dia benar-benar nabi tidak mungkin akan terbunuh. Lihat alasannya. Ini kaid wal makr. Tipu daya. Akal-akalan. Hilah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Ummah Ghadabiyah ini terkenal akalatus suhud. Banyak memakan suhud, harta yang haram. Bagaimana memakan harta yang haram? Dengan riba warasya. Riba, sudah kita kenal. Yaitu dengan cara merenten, rentenir, menghutangkan uang kemudian dengan membayar lebih berlipat-lipat. Yang kedua risya, jamak dari riswah. Jamak dari riswah, yakni sogokan-sogokan. Tidak memberikan hak pada orang lain kecuali kalau mereka memberikan riswah. Maka mereka kaum Yahudi, ummah ghababiyah, akhbathul umami tawiyatan, wardahum sajiyatan, wabaduhum minal rahmati, waqrabuhum minal niqmah. Maka mereka ini adalah orang yang akhbathul umami tawiyah, yang paling jelek dari umat-umat hatinya, niatnya. Apa yang ada dalam hatinya, tujuan-tujuannya paling jahat, paling jelek, paling busuk. Ikhwan ibn a'azakumullah, beberapa orang-orang kafir, mereka akan mengatakan dan berdoa dengan kalimat, ya Allah, kalau itu benar, berilah hidayah kepada aku. Tetapi Yahudi sudah tahu itu benar, dia sengaja merencanakan makar untuk menentang. Ini akhbathuhum tawiyatan. Yang paling jelek niat-niatnya dalam hati, paling busuk. Wa ardahum sajiyatan, dan paling jelek tabiatnya, sifatnya, akhlaknya paling jelek Yahudi. Wa ba'aduhum minar rahmah, orang-orang yang paling jauh dari rahmat. Wa aqrabuhum minan niqmah, yang paling dekat dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adatuhumul baghdha, kebiasaan mereka adalah bermusuh-musuhan. Wadaidanuhum al-adawa wasyahna, dan dendangan mereka yang selalu diulang-ulang, yang selalu dilakukan adalah permusuhan dan pertikaian. Baitus sihi wal kadhibil wal hiyal, tempat mereka itu adalah tempat sihir, tempat kedustaan, tempat tipu daya. La yarawna liman khalafahum fi kufrihim wa takdzibihim al-anbiya hurmatan. Mereka tidak menganggap haram untuk menyelisihi nabi-nabi mereka. Sebaliknya, la yarawna liman khalafahum fi kufrihim wa takdzibihim al-anbiya hurmah. Dan mereka tidak menganggap orang yang menyelisihi mereka, yang menyelisihi kekafiran mereka, yang menyelisihi kedustaan mereka terhadap nabi-nabi mereka, mereka tidak menganggap memiliki kehormatan sama sekali. Tidak memiliki kemuliaan atau tidak dianggap ada kedudukan apapun. Sehingga Yahudi menganggap diri-diri mereka lah. Hanya diri-diri mereka lah anak-anak Tuhan. Sedangkan yang lain, semua diciptakan untuk Yahudi. Boleh dibunuh, boleh dibantai, boleh dimusuhi, boleh ditindas, boleh diinjak-injak, boleh dihina, boleh diapakan, terserah. Karena diciptakan untuk Yahudi. Yani la yarawna hurmatan. Mereka tidak menganggap ada kehormatan pada semua yang menyelisihinya. Bukan hanya muslimin. Mereka membantai kaum Nasrani. Mereka juga membantai umat-umat yang lain. Karena mereka menganggap la hurmata lahum. Enggak ada kehormatan sama sekali bagi selain Yahudi. A'udzubillah min dzalik. Wala yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimmah. Dan mereka juga tidak menganggap kepada orang beriman ada kehormatan, ada kedudukan. Dan juga tidak menganggap perlunya menepati janji-janji. Jadi ketika ada perjanjian dengan Yahudi, mesti mereka akan khianati. Setiap ada perjanjian, mesti mereka akan selisihi. Ini sifat Yahudi. Wala man liman wafaqahum indahum haqqun wala syafaqah. Bahkan kepada orang-orang yang mencocoki mereka, yang bergabung dengan mereka sendiri, berada di sisi mereka, mereka pun tidak memberikan haknya dan tidak memberikan kasih sayangnya. Wala liman syarakahum indahum adlun wala nasafah. Demikian pula mereka tidak memiliki terhadap orang yang mengikutinya, yang mengikuti Yahudi, mereka tidak memberikan sikap adil. Wala nasafah, tidak pula memiliki sifat insaf, tidak memiliki sifat bijak pada pengikutnya sendiri. wala liman khalathahum tuma'ninah wala amanah. Demikian pula tidak memberikan pada orang-orang yang bergaul bersamanya khalathahum, tidak diberikan tuma'ninah wala amanah. Tidak memberikan ketentraman pada mereka dan tidak memberikan ketenangan amanah. Wala liman ista'malahum indahum nasihah. Demikian pula tidak memberikan pada orang-orang yang diberi pekerjaan atau diberi tanggung jawab, juga tidak memberikan nasihat. Bal akhbathuhum a'qaluhum. Saya ulangi. Bal akhbathuhum a'qaluhum. Mereka menganggap orang yang paling busuknya sebagai orang paling cerdas. Wa ahdaquhum aghashuhum. Dikatakan orang yang paling ahdaq, hadiq, yang paling jeniusnya adalah orang yang paling pandai menipu. Aghasyuhum, dari kata ghish. Wasalimun nasiyah, dianggap sebagai orang yang otaknya bersih. Wahasyahu an yujad bainahum laysa biyahudiyin alal haqiqah. Maka tidak mungkin akan didapati di tengah-tengah mereka orang yang bukan Yahudi secara hakikat. Adyaqal khalqi suduran. Mereka adalah yang paling sempit dari makhluk-makhluk dadanya. Yani yang paling sempit dadanya di antara seluruh makhluk. Wa adlamuhum buyutan, yang paling gelap rumahnya. Wa antanahum afniyah, yang paling busuk bejana-bejananya. Ini masing-masing perlu disyarah. Tetapi cukup akan menjadi jelas ketika kita mengingat apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW terhadap rumah-rumah kita. Apa Allah perintahkan agar rumah kita bercahaya? Jadikan sebagian salat kalian di rumah kalian. Ini salat-salat sunnah. Dan bacakan Quran di rumah kalian. Syaitan yafirru min baitin tukra fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah. Sedangkan rumah-rumah Yahudi paling gelap, karena tidak dimandangkan dikir di dalamnya. Antanuhum afniyah, yang paling busuk baunya, bejana-bejananya. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti halal haram. Mereka tidak mengerti mencuci dengan baik, taharah dengan baik. Mereka masak bangkai, mereka masak pula babi dan segala macam. Apa yang mereka sukai, mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Walaupun haram, mereka akan bisa putar balikan jadi halal. Dan begitu juga sebaliknya. Sehingga bejana mereka paling busuk, kotor. Wa wahasyuhum sejiyah, dan yang paling buas perangainya. Paling buas perangainya. Karena merasa bahwa semua yang bukan Yahudi boleh ditindas, boleh dirampas, boleh dibunuh, boleh dibantai, boleh diserang, boleh apapun mereka melakukan pada yang lainnya. Sehingga menjadi manusia-manusia buas. Tahiyyatuhum la'anah. Ucapan salam sesama mereka itu adalah la'anat. Bukan kalimat seperti kaum muslimah assalamualaikum. Tidak demikian. Tapi dia akan ketemu dengan kalimat la'anat alaik. Na'udzubillah min dalik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan mulai ditiru oleh sebagian orang di zaman sekarang, kepada temannya sendiri kalau memanggil dengan kalimat-kalimat yang jelek. Bajingan, kemana lo? Monyet. Dan seterusnya. Yahudi dari dulu sudah sebegian. Bahkan dengan la'anat. Na'udzubillah min dalik. Waliqauhum tiarah. Dan pertemuan-pertemuan mereka itu hanya membahas tiarah. Tiarah itu artinya kesialan pada sesuatu. Ini bikin sial, ini bikin sial, ini bikin sial. Syiaruhumul ghadab. Siar mereka adalah kemurkaan. Dan disaruhumul maqt. Dan selimut mereka adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang meliputi mereka adalah kemurkaan. A'udzubillah min dalik. Qul inna a'azakumullah naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Wa nuwasil insyaAllah fi darsil ati bidnillahi ta'ala. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.